Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pengajian kita membaca syarah al-aqidatul wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Baik, sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala tentang penjelasan dari kalam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Al-Aqidatul Wasithiyah, di mana beliau mengatakan dari akidah Ahlussunnah adalah beriman terhadap Allah, malaikat, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari berbangkit, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jelas ya? Ini perkataan Mutemi dalam matan. Kemudian Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala menjelaskan tentang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab-kitab. Apa makna keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap semua itu? Misalnya beriman kepada malaikat yang mengimani namanya dan tugas-tugasnya. Beriman kepada kutub-kutub, kitab-kitab Allah yang diturunkan dari langit. Kemudian beriman kepada Rasul, dia sebutkan juga. Baik, sekarang berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Al-Aqidatul Wasithiyah, wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-aziz wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Baik, setelah Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan keimanan secara global, akidah secara global Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau sebutkan secara global keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu beriman dengan rukun iman yang 6. Ya kan? Ini global. Nah, sekarang beliau merinci. Ibnu Taimiyah menyebutkan keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara rinci. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung 4 perkara sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yaitu beriman kepada al-wujud, yaitu beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap keberadaan Allah bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah bersendirian dalam mengatur, memberikan rezeki, menciptakan dan menghidupkan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak menyebutkan 3 ini. Beliau hanya menjelaskan yang 4, yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semua kalau 3 ini jelas. Kecuali betul-betul orang yang jahil terhadap agama, betul-betul tidak memahami 3 perkara ini. Beriman kepada kebenaran Allah, beriman kepada rububiyah Allah, perbuatan Allah semua, dan beriman kepada uluhiyah Allah bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Beliau sudah jelaskan lagi nih. Beliau jelaskan yang 4. Termasuk rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau sebutkan di sini. Kenapa? Sebab di antara penyimpangan yang banyak terjadi di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah, penyimpangan dalam permasalahan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau sebutkan itu. Beliau menitik beratkan pada pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan di sini, dan dari beriman kepada Allah minnya tab'idiyah. Maksudnya dari bagian keimanan kepada Allah. Maksudnya bukan beriman kepada Allah bukan cuma ini saja. beriman kepada Allah mencakup empat perkara tadi yang disebutkan. Dari merupakan keimanan kepada Allah, yaitu beriman terhadap apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran tentunya. Fi kitabihi aziz, dalam kitab Allah yang mulia, dan apa yang disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah sifatkan dirinya Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Hakim, bijaksana. Allah tidak pernah mendzalimi hambanya. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Ini semua sifat. Itu Allah sifatkan untuk dirinya. Allah menyifatkan untuk dirinya. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini gimana Allah Subhanahu wa taala? Min ghairi tahrif, tanpa dipalingkan. Ini akan dijelaskan satu persatu oleh pensyarah. Tanpa ada tahrif, pemalingan. Jelas? Allah memiliki tangan dalam Al-Quran, baliyadahu mabusutotani yungfiku kefayasha. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Allah memberikan infak, memberikan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Oh, tangan di situ bukan tangan. Tangan di situ maksudnya Allah memiliki kekuatan, Allah memiliki kemampuan. Ini tahrif. Dia palingkan. Padahal Allah tidak jelaskan seperti itu. Allah mengatakan Allah memiliki tangan. Nabi juga tidak menjelaskan seperti itu. Jelas, ini tahrif, pemalingan makna. Ini makna tahrif. Dan tanpa ada ta'til, menolak. Dan tanpa ada takif, membagaimanakan. Ketika dia baca firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki tangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabarak wa ta'ala ila samai dunya fi kulli laila hina yabqa thuluthul lail akhir." Allah turun di langit dunia setiap malam seperti malam terakhir. Bagaimana turunnya Allah? Turun. Oh, berarti arsnya kosong. Oh, berarti bagaimana? Iya. Dia bertanya. Jelas ini takif. Iya. Membagaimanakan dari kata kaifa. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Iya kan? Ini dari kata takif, kaifa, membagaimanakan. Bagaimana ya sifatnya Allah? Iya. Menanyakan. Wala tamtsil, dan tanpa menyerupakan. Oh, Allah memiliki tangan. Iya, mereka mengatakan, iya betul Allah memiliki tangan. Tapi tangannya Allah sama tangannya makhluk. Ini tamtsil namanya. Semua ini empat penyakit dalam asma sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak jauh-jauh. Tahrif, ta'til, takif dan tamtsil tolak. Jelas ya? Jangankan menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, menanyakan saja haram. Bertanya. Baik, Syekh akan jelaskan secara meluas. Qala Syarih rahimahullahu taala berkata, Syekh Muhammad Khalil Haras mengomentari ucapan Ibnu Taimiyah tadi. Kata beliau, wa qawluhu wa minal iman billah, ucapan Ibnu Taimiyah di atas, dan dari keimanan kepada Allah adalah beriman terhadap apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Sampai terakhir, kata beliau, hada syuru'un fit tafsili badal ijmal. Ini adalah memulai merinci setelah menyebutkan secara umum. Jelas ya? Ibnu Taimiyah sebelumnya menyebutkan secara umum akidah Ahlus Sunnah. Apa itu? Rukun iman yang enam. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari berbangkit dan hari tentang takdir. Ini secara global. Nah, sekarang beliau merinci beriman kepada Allah apa itu? Ya. Makanya beliau mengatakan ini adalah menyebutkan rincian secara setelah menyebutkan secara global. Kata beliau, wa min huna li tab'id min. Coba lihat matanya di atas. Ini mengatakan wa min al iman billah, dan dari beriman kepada Allah, min yang itu tab'idiyah, sebahagian. Maksudnya merupakan bagian iman kepada Allah adalah ini. Mensifatkan Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Maksudnya bukan cuma ini saja, beriman kepada Allah. Bukan cuma ini saja, bentuk keimanan kepada Allah, bukan. Bentuk keimanan kepada Allah sudah disebutkan empat perkara. Jelas ya? Maknanya adalah, kata beliau, wal makna wa min jumlati imanin ahli sunnah wal jamaah bil asl al awal alladhi huwa a'zamul usuli wa asasuha wa huwa al imanu billah annam yu'minuna bima wasafa bihi nafsahu, sampai terakhir. Kata beliau, maknanya ucapan Ibnu Taimiyah adalah di antara jumlah, di antara bagian keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap al-aslul awwal, yaitu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Jadi termasuk bagian atau jumlah keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap rukun iman yang pertama, dan itu adalah usul, pondasi yang paling asas, yang paling dasar. Percuma beriman kepada kitab, percuma beriman kepada malaikat, ternyata tidak beriman kepada Allah. Percuma. Makanya disebut yang paling pertama. Ini adalah landasan pokok yang paling penting. Itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengimani apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an, dan apa-apa yang Allah, yang Nabi sebutkan mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis. Tanpa tahrif. Apa itu tahrif? Kata beliau, muta'alliqun bil imani qabla, yakni annam yu'minuna bis sifatil ilahiyyah ala hadzal wajhil khali min kulli hadzal ma'ani al batilah isbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til. Masyaallah. Kata beliau, tahrif, min ghairi tahrif, kita beriman kepada Allah nama-nama dan sifatnya sesuai dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan apa yang Nabi sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, min ghairi tahrif, tanpa memalingkan maknanya. Kata beliau, ini adalah berkaitan dengan sebelumnya, yaitu beriman kepada Allah. Masih kaitannya. Beriman kepada Allah, bagaimana bentuknya? Tanpa tahrif, tanpa memalingkan. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman kepada ilahiyah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dan khali, kosong dari semua makna-makna yang batil itu tadi. Empat. Apa tadi? Tahrif, memalingkan. Ta'til, menolak. Takyif, menanyakan, membagaimanakan. Dan tamtsil, menyerupakan. Ini penyakit dalam semua sifat. Empat. Ini maksudnya. Saya menjelaskan bahwa maksud Ibnu Taimiyah di atas adalah Ahlus Sunnah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nama-nama dan sifatnya, dan menjauhkan empat sifat ini. Kosong, khali, kosong. Maksudnya mereka meninggalkan, membuang jauh-jauh empat sifat ini. Sebab ada yang beriman, ada yang beriman, dia mengimani nama, oh Allah mendengar, Allah melihat. Tetapi pendengarannya Allah sama dengan pendengarannya makhluk. Ada lagi yang menolak. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak semua. Kenapa? Karena itu tadi, dia samakan Allah dulu. Oh, kalau Allah mendengar, berarti sama dengan makhluk. Makhluk mendengar, kalau begitu tolak. Oh, kalau Allah di atas, berarti sama dengan makhluk. Makhluk juga bisa di atas, naik. Kalau begitu tolak. Ini taktil tadi sebutkan, taktil menolak. Dan ya, kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah isbatan bila tamtsil, tanzihan bila ta'til. Mereka menetapkan tanpa tamtsil. Maksudnya apa ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan untuk diri dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan dalam hadis. Dia tetapkan tanpa ada penyerupaan. Faham? Ini membantah orang-orang ahlu tamtsil yang menetapkan juga tapi dia samakan. Tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk. Allah mendengar juga sebagaimana makhluk mendengar, sama pendengarannya. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah menetapkan tanpa ada tamtsil. Kenapa? Sama nama belum tentu sama hakikatnya. Belum tentu sama hakikatnya bentuknya. Namanya sama, belum tentu sama hakikatnya. Sebab pada makhluk saja sama nama tapi beda bentuknya, beda hakikatnya. Anak kecil punya tangan, anak bayi. Orang dewasa juga punya tangan. Bentuknya tidak sama. Semut punya kaki, gajah juga punya kaki, sama-sama kodamun, kaki. Berbeda bentuknya, padahal sama namanya. Ini pada makhluk, bagaimana lagi pada Khalik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk. Dan ahlu sunnah juga tanbihan bila taktil. Ya. Ahlu sunnah juga ingin ahlu sunnah wal jamaah tanzih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak taktil, tidak menolak. Berbeda dengan orang Jahmi dan Mu'tazilah, mereka ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ya, lahir apa? Lahir penolakan. Orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, kenapa mereka menolak sifat? Kenapa mereka menolak pendengaran, penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala, tangan Allah? Kenapa dia tolak? Sebab mereka ingin mensucikan Allah, sebab Allah katanya tidak sama dengan makhluk. Faham? Kenapa mereka menolak? Karena mereka mengatakan kalau kita tetapkan sifat ini berarti Allah sama dengan makhluk. Ah, mereka ingin mensucikan Allah. Betul, kita ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi jangan menolak nama dan sifat. Faham ya? Jahmiyah dan Mu'tazilah seperti itu. Makanya mereka menolak sifat karena alasannya ingin mensucikan Allah, ingin lari dari penyerupaan, tapi masuk dalam taktil penolakan, keluar dari lubang buaya, masuk lubang singa, masuk di sarang singa, lebih parah menolak. Ya. Tapi ahlu sunnah wal jamaah menetapkan tanpa menyerupakan dan mensucikan Allah tanpa menolak. Caranya tetapkan tangan, tetapkan pendengaran, tetapkan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluk. Sudah selesai. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, Laisa kami ini syai'un samil basir. Maka secara umum di dalam nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, asma'u sifat secara umum ada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Ada namanya mu'attilah, ada namanya mumassilah. Ahlu sunnah di pertengahan. Mu'attilah, ya, ini bukan kelompok sebenarnya, ini faham, ya, kayak ideologi seperti itu. Mu'attilah itu orang-orang yang menolak. Nanti saya jelaskan. Dari kata atolah, menolak, membuang, meninggalkan. Kenapa mereka disifati dengan mu'attilah? Sebab mereka menolak nama dan sifat. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak punya tangan, Allah semua ditolak. Ini mu'attilah. Jelas? Dalam ideologi ini, pemikiran ini di dalamnya berapa kelompok? Ada Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Mu'attilah semua. Walaupun menolaknya berbeda-beda bentuknya. Kalau Jahmiyah terang-terangan dia tolak semuanya kecuali satu, Allah itu ada. Coba, Allah itu ada. Yang lain tolak semua sifat, hanya Allah itu ada. Makanya kata para ulama Ahlussunnah, Al-Jahmiyah ya'buduna adaman. Orang Jahmiyah menyembah ketiadaan. Masa ada sesuatu zat yang ada tidak ada sifatnya, tidak ada bentuknya? Bagaimana caranya itu? Sesuatu yang ada, ini secara akal ya, sesuatu yang ada pasti ada sifatnya. Ya, seperti ini, baik. Mujud, ada. Ada sifatnya? Ada. Panjang, warna hitam, ya. Ramping, keras. Ya. Masa mereka meyakini Allah itu ada, tapi tidak punya sifat? Berarti tidak ada itu kalau tidak ada sifatnya. Ketiadaan. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, ya'buduna adaman. Jahmiyah menyembah sesuatu yang tidak ada. Padahal mereka mengaku Islam. Pentolannya Jahm bin Sofwan. Makanya sebagai tuan Jahmiyah. Orang yang ikut pemikirannya ikut Jahmiyah. Namanya Jahm bin Sofwan. Nah, lain lagi Mu'tazilah. Mereka juga Mu'tazilah, menolak nama dan sifat. Tapi beda bentuknya, penolakannya. Bagaimana caranya? Dia tolak ya, sifat, menetapkan nama. Bagaimana bentuknya itu, Ustaz? Mu'tazilah meyakini ada namanya Allah As-Sami' dalam Al-Quran, wa huwa As-Sami'ul Basir. Jelas? Allah, ya, betul, Allah memiliki nama As-Sami'. Apa artinya As-Sami'? Yang Maha mendengar, tapi Allah tidak mendengar. Lain juga caranya dia. Lentong nih. Allah melihat. Allah memiliki nama Al-Basir, Maha melihat, tapi tidak melihat. Ini Mu'tazilah. Sama halnya Jahmiyah, hanya iya. Dia sih kata-katanya, oh ya Allah memiliki nama yang tapi tidak, sama saja penolakan. Makanya namanya taktil digolongkan mereka mu'attilah. Ada lagi yang lebih halus caranya. Siapa ini? Asy'ariyah. Oh ini lebih halus dia ini. Lebih banyak orang yang terpengaruh. Kalau mungkin Jahmiyah jelas maksud dia tolak. Ya, tapi Asy'ariyah halus. Ya. Bagaimana caranya? Dia tetapkan. Ya. Tangan Allah mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlula gulat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu maksud tanihim fi kayfa yasha. Kata Allah, orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, terikat, terantai. Gulat aydihim, kata Allah, tangan mereka lah yang terikat, yang terbelenggu. Kata Allah, bal yadahu, bahkan kedua, perhatikan Allah menyebutkan kedua tangan Allah terhampar, tidak terikat. Yufiku kaifa yasha, memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Datang orang Asyariah, ya betul, yadun. Kata yadun itu kalau kita buka bahasa Arab kamus, yadun artinya tangan. Ya kan, yadun. Ya, yang pernah baca berselugut, hadihi yadun, ini tangan. Ya. Mereka mengatakan betul, yadun tangan. Ya. Yadun di situ ada yadun. Dia tidak tolak, tapi yadun di situ bukan tangan hakikat, tapi artinya kekuatan, kekuasaan. Ya, ya kan? Ya, dia tidak tolak, tapi dia datangkan makna yang baru. Ini namanya, ini tadi jelaskan tahrif. Ini dia orang-orang Asyariyah, ini jalur yang ditempuh dia, tahrif. Tapi hakikatnya sama, sama dengan orang Jahmiyah, sama orang Mu'tazilah. Menolak, sama saja. Kenapa dia mengatakan, oh yadun situ bukan tangan, tapi kekuatan. Hakikatnya ketika, di waktu yang bersamaan, ketika mereka mengatakan, yadun situ kekuatan, di waktu yang bersamaan, dia tolak tangan yang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tolak tangan yang sebenarnya tangan. Iya kan? Karena dia mengatakan tangan bukan tangan, tapi kekuatan, kekuasaan. Oh berarti dia tolak tangan yang benar. Dia tolak tangan hakikat tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tolak. Ya. Tapi dia datang dengan makna yang baru. Ini Asy'ariyah. Semuanya Mu'tazilah. Perhatikan keterangan Syekh. Wa tahrif, iya. Tahrif fil asl makhudh min qawlin haraftu syai'an wajhi harfan min babi dharaba idza amaltahu wa ghayyartahu wa tasydidul mubalaghah. Kata penulis insyaallah rahimahullah taala dalam menjelaskan tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif itu diambil dari kata haraftu syai'an wajhi. Saya merubah, memalingkan sesuatu dari sebenarnya. Ya, harfan, saya palingkan dia. Misalnya asalnya begini, saya paling harof tahrif, ya, melenceng. Harof tahrif itu namanya, merubah. Jelas ya, itu tahrif artinya. Maksudnya apa? Idza amal tahu, wa goyar tahu. Kalau kamu lencengkan dia, miringkan atau kamu rubah, ya, ini namanya tahrif. Berarti sudah tergambar ya, terjadi tahrif pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Memalingkan makna mananya. Inilah yang ditempuh oleh Asy'ari, Asy'ariyah. Tahrif inilah yang kita sering dengar dengan takwil. Ini dia. Dipaham ya? Ya. Takwil, kalimat takwil sama dengan tahrif maknanya. Tapi takwil bermakna yang batil. Sebab takwil di dalam syariat itu ada makna benarnya. Jangan ketika antum mendengar kata ta'wil, jangan bahaya, jangan. Tidak, ada yang benar dalam syariat. Pertama, ta'wil bermakna hakikat sesuatu. Ini ta'wil bermakna ini. Seperti dalam surah Yusuf, ketika di awal kisah Nabi Yusuf alaihissalam melihat, ini ro'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ro'aitum li sajidin. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya bapakku, saya melihat 11 bintang, bulan dan matahari, semua sujud kepada saya. Ini ta'wilnya. Di akhir kisah, di akhir surah Yusuf, ketika sudah bertemu dengan ayahnya, ayahnya dan ibunya sujud kepada Nabi Yusuf dan semua saudaranya, apa kata Nabi Yusuf? Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Inilah ta'wilnya mimpiku yang dulu. Maksudnya apa? Ini hakikatnya. Paham? Ta'wil bermakna hakikat. Ini ada dalam syariat penggunaannya. Ta'wil mana yang kedua? Ta'wil bermakna tafsir. Ini juga. Ya. Seperti doa Nabi kepada Ibn Abbas. Allahumma faqihhu fid dini wa'allimhu ta'wil. Berarti kan Nabi mengemban kata ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama dan buatlah dia faham terhadap ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Makanya didengarkan dalam doa Nabi Sallam. Ibn Abbas menjadi mufas apa penerjemah umat ini, terjemah hadir umat. Beliau sangat banyak menafsirkan ayat. Ya. Nah, ada takwil yang ketiga, inilah tahrif. Apa itu takwil? Yang ketiga yang batil, memalingkan makna yang benar ke mana yang batil. Ketika dia mendapatkan ayat atau dalam hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, dia palingkan ke mana yang batil. Nah, inilah tahrif. Paham? Takwil, tahrif sama maknanya. Baik. Kadang kita jangan yakin itu takwil. Mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Takwil bermakna tahrif, memalingkan. Dia palingkan. Baik. Wa tahriful kalam imalatuhu 'anil ma'na al-mutabadil minhu ila ma'nan akhar la yadullu 'alayhi al-lafzu illa bi ihtimalin marjuh fala budda fihi min qarinatin tubayyinu anna al-murad. Ini kaidah yang sangat penting. Kata beliau, mentahrif kalam, memalingkan kalimat. Memalingkan kalimat itu melencengkan dari makna yang mutabadir fi dhihni. Mutabadir fi dhihni maksudnya makna yang langsung terfikir di dalam pikiran. Itulah makna yang kuat, makna yang rajih. Makna zahir ayat. Sekarang saya tanya, jawab dengan jujur. Ketika Allah mengatakan bahkan kedua tangan Allah terhampar, apa yang terfikir? Kata Yadun, ya tangan. Apa itu tangan? Dengan yang kita menggenggam, dengan yang kita memegang, dengan yang kita meraba, menyentuh. Kan itu tak Yadun artinya, iya kan? Ini namanya makna rojih, atau sering diistilahkan dengan makna zahir fil ayah. Contoh lain, ketika Nabi mengatakan yanzil robbuna, Allah turun di langit dunia. Apa yang terpikir di pikiran ketika kita dengar kata yanzil turun? Ya turun dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas, dari bawah ke atas namanya irtifa, rofa, naik. Paham? Ketika kita mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta wad'a rabbul izzati qadamahu, la tazalu jahannam yulqa fiha. Watakul hal min mazid. Kata Nabi Sallam terus menerus jahannam itu dilempar ke dalamnya penghuninya sampai jahannam mengatakan, hal min mazid, masih ada tambahan? Kata Nabi Sallam, hatta wadu'a rabbul izzati qadamahu, sampai Allah meletakkan kedua kakinya di dalam neraka jahannam. Jahannam mengatakan kot penuh. Apa yang terpikir? Ya kaki. Dikemanakan lagi? Padahal bahasa Arab, Allah menurunkan bahasa Arab. Nabi itu, dan sahabat orang yang paling fasih berbahasa Arab. Sahabat tidak ada yang bertanya, ya Rasulullah apa itu Qadam? Apa itu Yadun? Tidak ada sahabat yang bertanya. Mereka langsung fahami, Qadam kaki, tangan. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Nabi tidak jelaskan. Allah juga tidak jelaskan dalam Al-Quran. Jelas? Ini maksudnya. Nah, tahrif dia palingkan makna yang zahir itu, yang langsung terfikir di pikiran, dia palingkan ke mana yang lemah, tidak ada dalilnya. Seperti tadi orang Asy'ariyah, mana dalil mengatakan yadun itu bermakna kekuatan atau kekuasaan? Orang Asy'ariyah mengatakan ketika dia dengarkan hadis Nabi mengatakan Allah turun di langit dunia, mereka mengatakan yang turun bukan Allah, tapi malaikat, tapi wahyu, tapi perintahnya. Mana dalil? Sementara Nabi mengatakan yanzilu rabbuna, Allah turun. Rabb kami turun. Itu langsung terpikir di pikiran, langsung muncul, oh Allah yang turun. Sebab Nabi mengatakan yang zil rabbuna. Mereka mengatakan, Asy'ariyah mengatakan yang turun bukan Allah, perintahnya, wahyunya. Ada yang mengatakan amruh, perkaranya Allah, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil. Ini tahrif. Dia bawa makna yang makna yang asli ke mana yang marjuh. Dia palingkan zahir ayat atau zahir hadis, dia palingkan ke mana yang marjuh, yang tidak dalilnya. Itulah tahrif, itulah takwil. Dan ini banyak sekali. Ini yang banyak, apalagi terutama kita di Indonesia, ya banyak. Ini Asy'ariyah, takwil, tahrif. Memalingkan makna. Padahal hakikatnya adalah menolak, penolakan. Baik. Kata beliau, tahrif kalam, mentahrif kalam adalah melencengkan, memalingkan makna yang mutabadir fi dhihni, yaitu makna zahir ayat yang rajih ke lafaz yang marjuh, yang lemah, yang tidak ada dalilnya. fala budda fi min qarinatin. Boleh kita palingkan di situ, ini ilmu pentingnya, perhatikan. Boleh kita palingkan dari mana yang zahir kalau dengan dalil. Saya contohkan supaya lebih paham. Allah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami bawa mereka, Nabi Nuh dan orang yang ikut bersamanya, di atas perahu, adapun yang lain tidak naik, tenggelam. Kata Allah, wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Kami bawa mereka, Nabi Nuh alaihissalam, ke kayu yang ada pakunya, maksudnya perahu. Tajri bi ayunina, perahu itu jalan di mata kami. Jalan di mata kami, kata Allah. Di mata-mata kami, kata Allah. Jazaan liman kana kufir. Adapun yang tenggelam itu balasan untuk orang yang kafir. Apakah kita mau maknakan secara zahir di sini? Perahu itu jalan di matanya Allah? Jawab dulu. Oh, saat ketanya mata oleh sunnah harus zahir ayat. Bagaimana caranya menjawab? Kita palingkan dia. Ada dalil yang memalingkannya. Masa perahu jalan di matanya Allah Subhanahu wa taala? Semua orang tahu bahwa perahu itu jalan di atas laut. Jelas? Iya. Tapi asalnya tetap pada zahir ayat. Tidak boleh memalingkan kecuali dengan dalil. Nah, sama mereka ini, yadun, mana dalilnya untuk mengatakan yadun itu kekuatan, kekuasaan, padahal yadun bermana tangan. Yang turun Allah, kalian mengatakan yang turun malaikat, mana dalil? Tidak ada. Nah, ini kadang mereka hantam alusan wajama. Ketanya sesuai zahir ayat. Ternyata takwil tonji, tahrif tonji. Tidak, kita memalingkan ada dalil. Dengan dalil. Masa Allah mengatakan tajri bi a'yunina, perahu itu jalan di mata kami. Masa kita katakan jalan di mata Allah? Semua orang tahu, yang berakal pasti mengetahui bahwa itu jalan. Perahu jalan di atas laut. Kalau begitu, apa maknanya jalan di mata-mata kami? Yaitu jalan dalam penjagaan kami, dalam perhatian kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjagaan kami, kami yang jaga mereka. Itu maksudnya, dalam mata-mata Allah maksudnya jalan ya, dengan penjagaan kami, perhatian kami, pertolongan kami. Nah, itu maksudnya. Jelas ya? Baik. Tapi asalnya, kalau tidak ada dalil, kita tetap pada zahir ayat. Inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti akan disebutkan ucapan-ucapan Imam Ahmad. Ya. Ahmad Nu'aim bin Hamad al-Huzai dan para imamatus salaf, mereka mengucapkan seperti itu. Nanti akan disebutkan oleh Syekh. Kata beliau, itu dari tahrif. Dipaham tahrifnya? Sudah, tahrif. Memalingkan dari mana yang zahir ayat ke mana yang tanpa dalilnya. Kemana yang marjuh, kemana yang lemah, yang tanpa ada dalil. Itu tahrif. Baik, sekarang ta'til. Wa amma ta'tilu fahuwa makhudh min atola, minal atol. Adapun kata ta'til, menolak, itu diambil dari kata atola. Ain, to, dan lam. Atol. Bermakna, huwa alladhi khulu. Peninggalan, ditinggalkan, atau farad, bermakna kosong, wa tark, meninggalkan. Jadi atol bermakna, iya, ditinggalkan. Misalnya barang ini, ya, misalnya kita pergi, saya tinggalkan dia di sini. Saya tidak ambil, saya tidak pakai, saya tidak bawa, saya tinggalkan dia. Maka bahasa Arabnya atol tuhu, saya taktil dia. Paham? Itu atol namanya, taktil. Penggunanya dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, wabik rimu atolah, dalam Al-Quran dikatakan, dan sumur itu sudah tertaktil. Sumur itu maksudnya apa? Sudah tidak terpakai lagi. Itu sumur itu tertaktil, tidak terpakai lagi, dibuang, ditinggalkan oleh pemiliknya. Ini taktil. Berarti sudah ada gambaran ketika kita katakan dia melakukan taktil dalam sifat. Hah? Berarti menolak, ditinggalkan sifat itu. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, itu taktil. Baik. Maksudnya ahmalaha ahluha wa taraku wirdaha. Meninggalkan sumur itu, mengambil air darinya, dia tinggalkan. Dia tidak pakai lagi. Wal muradu bi huna nafyu sifat ilahiyya inkaru qiyamiha bidzati ta'ala. Maksud ta'til di sini adalah ta'til terhadap sifat adalah menolak sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengingkarinya, menolaknya. Inilah mazhab Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ta'til. Nah, sekarang kalau ada yang tanya, kalau begitu apa perbedaan antara tahrif dan ta'til? Tadi tahrim sudah, taktil juga sudah disebutkan. Kalau begitu apa perbedaannya dan apa kesamaannya? Ya. Tahrim dan taktil ada persamaannya dan tahrim dan taktil ada perbedaannya. Ini teka-teki ini. Ya. Ada samanya, ada perbedaannya. Baik. Sebelum kita baca, bagus saya jelaskan dulu supaya nanti baca ucapan Syekh sudah dipahami. Jadi tahrim dan taktil itu sama pada satu bagi pada satu keadaan dan terpisah pada satu keadaan, beda dalam satu keadaan. Tatkala terjadi tahrif, ada orang yang mentahrif sifat, berarti kita katakan dia mentaktil juga, sama. Kalau saya tanya ada yang bisa jelaskan, ada yang bisa jawab? Kenapa ketika orang mentahrif, kenapa kita katakan dia juga mentaktil? Apa tadi tahrif dulu? Apa tadi tahrif? Memalingkan maknanya dan dia mendatangkan makna yang baru. Mana yang baru, ya kan? Tangan bukan tangan, tapi kekuatan. Yang turun bukan Allah, tapi malaikat. Berarti tidak ada tangan, makna yang baru. Iya. Yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Tapi kenapa kita katakan dia mentaktil? Sebab ketika didatangkan makna yang baru, waktu yang bersamaan, dia tolak makna yang benar. Iya kan? Ketika dia mengatakan tangan itu bukan tangan, tapi kekuatan. Kalau begitu, mana tangan yang asli? Yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat tangan itu. Tolak, tidak ada. Di waktu yang bersamaan, faham? Makanya kita kata ulama mengatakan kullu muharrifin mu'attilin, semua orang yang mentahrif sifat dikatakan mu'attil, sebab dia juga menolak. Bisa dipahami? Tapi tidak semua taktil itu tahrif, iya kan? Jahmiyah sekarang dia mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki kaki, semua sifat ditolak. Apakah dia datangkan makna yang baru? Tidak. Berarti tidak semua taktil ada tahrif, tapi semua tahrif ada taktil. Ini ilmu jarang orang yang paham ini. Ilmu ini ilmu besar. Perbedaannya. Jelas ya? Baik. Jadi semua taktil, semua tahrif taktil, tapi tidak semua taktil adalah tahrif. Sebab kalau taktil cuma menolak saja, tolak. Berarti ukurannya ketika dia mendatangkan makna yang baru. Makna yang baru itu ukurannya. Kalau dia mendatangkan makna yang baru yang tidak ditunjukkan oleh dalil, yang melenceng dari zahir ayat atau zahir hadis, namanya tahrif. Ya. Di waktu yang bersamaan juga taktil, sebab dia tolak makna yang benar. Ya. Tapi kalau taktil menolak saja, tolak. Ya. Baik. Ini perbedaannya. Sekarang kita baca kalimat C, ya, sudah dipahami. Fal farqu baina tahrif wa ta'til, dan perbedaan antara tahrif dan ta'til, anna ta'til nafyu lil ma'na al haq alladhi dalla alaihi al kitab wa sunnah, wa amma tahrif fa huwa tafsirun nususi bil ma'ani al batilah allati la tadullu alaiha. Persis seperti yang jelaskan tadi, kata beliau perbedaannya adalah bahwa ta'til menafikan makna yang benar, itu saja ta'til dia tolak saja, tolak. Yang ditunjukkan oleh dalil dan sunnah. Adapun tahrif, dia tafsirun nusus, menafsirkan nas itu, ayat atau hadis. Dia tafsirkan, oh yang turun bukan Allah tapi malaikat, itu kan tafsir, ya kan? Dia kasih penjelasan. Nah ini makanya hati-hati baca buku tafsir. Yang terjemahan-terjemahan itu mushaf-mushaf, hati-hati beli mushaf. Saya pernah dapatkan, saya lupa ceritakan apa, yang pakai resetting itu, situ Baliadah Mesutotani diterjemahkan apa? Bahkan kekuasaan Allah. Iya, hati-hati itu baca. Iya. Baik. Seperti tafsir Jalalain itu, ya, tafsir Imam Suyuti, oh banyak takwil-takwilnya. Para ulama masih terjatuh. Baik. Tafsirun nusus, dia menafsirkan nas itu dengan makna yang batil. Sama tadi. Oh, yang turun bukan Allah dari malaikat. Ini kan makna yang batil. Allati la tadullu alaiha, yang tidak ada dalil atasnya. Tidak ada dalil. Inilah tahrif. Baik. Maka kata beliau wan nisbatu bainahuma, dan kalau begini keadaannya semua tahrif ta'til, tapi tidak semua ta'til tahrif. Namanya dalam istilah syariat wan nisbatu bainahuma, kaitannya itu istilahnya al-umum wal khusus mutlak. Ini istilahnya. Ya. Namanya umum dan khusus mutlak, itu istilahnya. Kalau ya seperti itu keadaannya, itu istilahnya. Fa inna ta'til a'am mutlaqan, sebab ta'til umum, ya kan? Tadi sudah sebutkan perbedaannya tahrif dan ta'til. Dari perbedaan itu, yang mana lebih umum? Hah? Tahrif, tahrif atau ta'til yang lebih umum? Ta'til umum. Lebih umum dia. Sebab tahrif lebih sempit. Makanya setiap didapatkan tahrif ada ta'til. Sebab ta'til umum. Paham? Kata beliau, fa'inna ta'til a'ammu. Sebab ta'til itu lebih umum. Mutlakon minat tahrif. Dari tahrif. Saya contohkan. Islam, iman, ihsan. Ini namanya tingkatan dalam agama. Islam, iman, ihsan. Ketika orang sudah masuk Islam, kita katakan dia muslim, tapi jangan katakan dia mukmin. Dia baru muslim. Ya tidak. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa qalatil a'rabu amanna, kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab mengatakan ketika baru masuk Islam, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Kata Allah, jangan katakan seperti itu, tapi katakan kalian aslamna, kalian baru Islam. Naik tingkatan berikutnya iman. Berarti kalau orang sudah beriman pasti Islam. Tapi kalau orang Islam belum tentu iman. Berarti kalau begini mana yang lebih umum? Hah? Islam. Ya. Sama ini tadi persis. Dan ya, yang lebih tinggi lagi ihsan. Kalau orang sudah ihsan pasti mukmin, pasti muslim. Jelas? Ya. Tapi kalau mukmin belum tentu dia ihsan, muhsin. Baik, itu tingkat dalam agama dalam hadis Jibril. Ya, yang ma'ruf ya. Baik. Ini ta'til lebih umum daripada tahrif. Bima'na annahu kullama wujida tahrif wujida ta'til. Dunal aks. Ini istilahnya. Maknanya setiap didapatkan tahrif, setiap didapat ada tahrif, pasti wujida ta'til, pasti ada ta'til di situ. Sampai kita jelaskan. Dunal aks, tapi tidak kebalikannya. Tidak semua ada ta'til itu ada tahrif. Jelas ya? Mudah tadi. Sudah. Wa bidzalik, oleh karena itu yujadani ma'an. Oleh karena itu kadang satu keadaan didapatkan kedua-duanya, ada tahrif, ada ta'til. Kapan? Ketika dia mendatangkan mana yang baru, ya. Sudah dia tolak mana yang sebenarnya. Itulah tahrif dan ta'til. Ada bergabung. Fi man asbatal ma'nal batil wa nafal ma'nal haqqo. Kata Syekh, makanya kadang didapatkan kedua-duanya bersamaan. Ada tahrif dan ada ta'til. Kapan? Yaitu bagi orang-orang yang menetapkan makna yang batil dan mendatangkan, ya, menetapkan makna yang batil dan menafikan makna yang benar. Ya, sama tadi orang Asy'ariyah. Ya, berarti kita katakan orang-orang Asy'ariyah melakukan tahrif dan ta'til. Makanya mereka digolongkan oleh para ulama mu'attilah. Mu'attilah. Baik. Wa yujadul ta'til biduni tahrif, dan didapatkan ada ta'til. Iya, tapi tidak ada tahrif di situ. Kapan? Fi man nafas sifatil waridah fil kitab wa sunnah, yaitu ketika dia bagi orang yang menafikan, menolak sifat yang Allah Subhanahu wa taala pada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya sekedar tolak saja. Iya, itu ta'til, tapi tidak ada tahrifnya. Baik. Wa za'ama anna zahiraha ghairu muradiha, dan dia menyangka bahwa zahirnya ayat itu bukan itu yang diinginkan. Iya, walakinahu lam yu'ayyin laha makna, akan tapi dia tidak tentukan makna. Persis orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Kalau begitu apa maknanya? Ya. Enggak ada, tolak saja. Iya. Jelas ya? Wa huwa ma yusammuna bi yusammunahu bitafwid. Dan ini yang dinamakan dengan tafwid. Ini tafwid sebenarnya punya, ya, ini tafwid yang sesamar-samarnya Asy'ariyah, ini lebih samar lagi tauhid. Ya. Bahkan mereka mengaku bahwa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana sering diputar di ceramah-ceramah sebagian duat dai-dai. Ahlus Sunnah wal Jamaah maknanya mazhabnya tauhid. Ya. Abu tauhid. Tauhid, ya, mufawidhah. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mufawidhah asyarru minal muawilah. Lebih jelek, lebih parah daripada Muawilah, itu Asy'ariyah. Lebih parah dia, mereka tafwid. Lebih samar lagi. Perhatikan, mazhab Sunnah, iya, menetapkan makna yang ada di dalam ayat tentang sifat dan menyerahkan kaifiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mazhab Sunnah. Saya contohkan. Ketika ada lafaz ayat dalam Al-Qur'an tentang tangan, bal yadahu mubsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah terhampang. Baik. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa apa itu makna tangan? Makna tangan itu jelas. Ya. Ada tidak ini tidak tahu makna tangan? Apa itu tangan? Mungkin kalau kita tanya anak orang Arab, orang anak kecil, yadun, mah ya yadun, apa itu yadun? Mungkin kita ditertawai. Masa tidak tahu yadun? Ya tangan ya tangan, menggenggam, ya, pakai mengangkat, pakai memegang, pakai. Ya. Ini makna, itu artinya makna. Hakikatnya, wallahu alam. Bentuknya tangan itu wallahu alam. Tapi kalau tangan ya tangan. Ya. Wallahu alam kalau tentang kaifiatnya bentuknya. Nah, ini mazhab Ahlus Sunnah. Mufawwidhah lain dia. Ketika ada lapat tangan, ditanya mereka, apa itu tangan? Iya. Wallahu alam. Kaifiatnya bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Jelas? Ketika kita tanya, iya. Nabi mengatakan yang dirorok bunga tabarok wa ta'ala. Allah turun di langit dunia seperti yang malam terakhir. Allah turun. Iya. Apa itu nuzul di situ turun? Allah alam. Bagaimana bentuk turunnya Allah? Allah alam. Semua seperti itu. Maknanya serahkan kepada Allah. Itu bukan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makna jelas. Kalau makna. Jadi yang antum harus bedakan apa itu kaifiat dan apa itu makna. Bedakan dulu. Makna ada dalam lafaz. Masa ada yang tidak tahu turun? Ya turun dari atas ke bawah. Itu turun. Cari orang gila mungkin ditanya, tidak menjawab. Ya, turun, nuzul, dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, naik. Tapi bagaimana bentuk turunnya Allah? Allah alam. Allah tidak jelaskan dan Nabi tidak jelaskan. Kata qadam dalam hadis tadi, kaki. Itu jelas juga makna. Apa itu qadam? Apa itu kaki? Masa ada yang tidak tahu kaki? Ya. Bagaimana bentuknya? Allah alam. Inilah makna, inilah. Iya, ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa. Makanya kata para ulama, ambil jawaban Imam Malik, pegang jawaban Imam Malik tersebut, jadikan sebagai kaidah. Sebab itulah, iya, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perhatikan Imam Malik ketika dia mengajar, ada orang tanya, Imam Malik rahimahullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Tinggi di atas arsy-Nya, menetap di atas arsy. Ada yang tanya, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Apakah Allah duduk, berdiri? Bagaimana bentuknya istiwanya Allah? Bagaimana itu Allah tinggal di atas arsy? Bagaimana keadaannya? Perhatikan dalam kisah itu dijelaskan alat alaihi ruhadha. Imam Malik keluar keringatnya yang besar-besar. Kenapa? Takut dengarkan pertanyaannya. Sebab sahabat tadi pernah bertanya, pernahkah sahabat bertanya Rasulullah bagaimana tangannya Allah? Ketika Nabi menjelaskan pada sahabat Allah turun langit dunia, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah bagaimana Allah turun itu. Ya, tidak ada pertanyaan begitu. Ini muncul. Ya. Apa jawaban Imam Malik? Kata beliau, al-istiwa maklum. Istiwa itu tidak ada tidak tahu. Diketahui istiwa. Orang Arab tahu itu istiwa. Apa itu istiwa? Tinggal di atas menetap. Tinggi di atas. Itu istiwa. Kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Wal-kaif majhul. Dan bentuknya, kaifiatnya, bagaimana istiwanya Allah? Ya. Majhul, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jelas? Wal imanu bihi wajib, dan beriman dengannya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya dengannya, bertanya darinya bid'ah. Kemudian Imam Malik memerintahkan muridnya lain mengusir orang ini, diusir. Jelas? Bawa jawaban Imam Malik ke sifat yang lainnya. Tangan misalnya. Ganti. Ya, yadun, maklum. Tangan, tidak tahu makna tangan. Wal kaif bentuknya bagaimana? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Dan beriman dengannya wajib dan bertanya dengannya bid'ah. Sama semua sifat seperti itu. Mufawwidhah maknanya sudah serahkan dia kepada Allah. Ini lebih jelek daripada mengawilnya. Kenapa? Mengharuskan Nabi tidak tahu bahasa Arab. Sahabat tidak tahu bahasa Arab. Mengharuskan juga Allah menurunkan bahasa Arab Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Allah tidak jelaskan maknanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu apa? Tidak usah baca Al-Quran. Sebab maknanya tidak ada yang tahu. Ya. Al-Quran berbahasa Arab, yadun. Bahasa Arab artinya tangan. Ya. Kalau kita katakan apa maknanya Allah alam, berarti tidak ada yang tahu itu makna di situ. Masa Nabi tidak tahu maknanya, berarti Nabi ketika menjelaskan kepada sahabat semua hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjelaskan ya dalam keadaan Nabi tidak tahu. Dan ini tuduhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Masa Nabi jelaskan sifat-sifat Allah kepada sahabat, Nabi tidak tahu maknanya. Ya. Dijelaskan saja. Ketika ditanya apa maksudnya itu Rasulullah alam. Apa maknanya? Allah alam. Ini mufawidhah. Jelas ya? Dan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan mufawidhah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari mufawidhah, takwid. Baik. Yang jelas dipahami saja kaidah secara umum dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah selamat. Pegang saja itu. Ya, keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang lainnya syubhat, tinggalkan. Mungkin hari ini kita belum bisa bantah, ya dengan belajar. Besok-besok, ya. Insya Allah bisa kita bantah. Tinggal sedikit. Wa min al-khata'il qaul bi anna hadha huwa madzhabus salaf. Kata beliau, dan termasuk kekeliruan orang-orang yang menganggap bahwa mufawwidhah inilah madzhabus salaf. Iya. Dan ini ada ya, tersebar di kalangan sebagian orang bahwa madzhab salaf katanya mufawwidhah. Serahkan semua maknanya, kaifiatnya serahkan kepada Allah. Bukan tindak seperti itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini makna, mengimani maknanya, tapi kaifiatnya Allah alam. Allah yang tahu kaifiatnya. Tayyib. Kama nasaba dzalika ilaihi mutaakhirin min al-asy'ariyah, sebagaimana yang disandarkan kepada mereka orang-orang mutaakhir, orang-orang asy'ariyah. Iya. Maksudnya iya. Mereka mufawwidhah. Iya. Wa ghairin fa inna salaf lam yakunu yufawwidun, sebab ya maksudnya orang-orang asy'ariyah yang mentakwil sifat, yang mentakwil sifat itu dia katakan ahlus sunnah mufawwidhah, ya, padahal dia yang keliru, dia yang salah, terjatuh dalam ya kesesatan. Baik. Dan kata beliau, salaf tidak mufawwid mereka, la yufawwiduna fi ilmil ma'na, salaf tidak menyerahkan, tidak ya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu ma'na. Tidak, mereka tafid artinya menyandarkan. Ya. Mereka tidak menyandarkan kepada Allah tentang makna. Makna jelas. Ya. Walakanu yakrouna kalaman la yafhamuna maknahu, dan mereka juga salaf tidaklah membaca Al-Quran atau kalam dalam hadis tanpa mereka tidak tahu maknanya. Tidak, mereka faham maknanya, tapi kaifiatnya Allah alam. Ya. Itu diserahkan kepada Allah, kaifiatnya. Balkanu yafhamuna ma'ani nusus min kitab wa sunnah, bahkan para ulama salaf memahami makna dalam ayat atau dalam hadis. Bedakan ya makna dengan kaifiat. Yusbituna lillahi azza wa jalla thumma yufawwiduna fi ma wara'a dhal min kunhi sifat au kaifiyatiha. Kaifiyatiha. Masyaallah, ini kalimatnya Syekh bagus sekali. Kata beliau, bahkan para ulama salaf ya mereka menetapkan untuk Allah maknanya, ya, jelas maknanya, yang mereka serahkan kepada Allah adalah kunhu, kaifiatnya, bentuknya, hakikatnya. Kama qala Malik haina su'ila an kaifiyati istiwa'ihi ta'ala 'ala al-'arsy, istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Sebagaimana Imam Malik, jawaban beliau rahimahullah ketika ditanya tentang istiwa, beliau menjawab istiwa itu ma'lum dan kaif majhul. Istiwa maknanya ma'lum, ya, diketahui, dan bentuknya, kaifiatnya tidak diketahui. Itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup dulu ya. Nanti dengan pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, astagfirullah. Thank you.